Awan putih, pencipta segala di bumi. Bagaikan gemelonceng gereja kau, memanggil yang fana, kuasa di atas segalanya. Ajarlah aku tunduk padamu, Tuhan hambamu. Bagaikan suara angin yang menderukan, kan datang tanpa seteguh umatmu. Kau menyatukan bintang dan bulan, menghancur lebutkan dunia kerja. Dan bulan menghancur lebutkan dunia.